Indonesia tahu. Artis cilik bertalenta. Artis kecil yang satu ini banyak sekali penggemarnya. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada Make Pro Shooting, ada Ramayana, juga ada Whisky Wisma Kirana. Tasya Rosmala Yupalapa. Ayo karangannya semuanya berkoyak. Selamat siang semuanya. Dulu kau tumbuhan hidupku, dulu kau harapan hatiku, tapi kini kau pergi. Oke, dikasih tepuk tangannya mana dulu dong?